بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة في الله، pada pagi hari ini seyogianya kajian Ustaz Rahmat, beliau berhalangan. Panitia meminta saya menggantikan kajian beliau, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Wabilus Sayyib, lanjutan tafsiran daripada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, dialah Allah cahaya langit dan bumi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة. Orang yang cerdik hendaklah memperhatikan, memahami ayat yang begitu agung ini, yaitu ayat dalam surat An-Nur, Allah lah cahaya langit dan bumi. ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. Hendaklah dia perhatikan kesesuaian ayat tersebut dengan maknanya yang begitu mulia. فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُورَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, di mana Allah menyebutkan cahayanya ada di langit dan di bumi. وَنُورَهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, cahayanya pun ada dalam hati hamba-hambanya orang-orang beriman. Dahulu kita sebutkan cahaya dibagi dua, ada cahaya hissi yang kita rasakan sekarang terang karena ada lampu. Siang hari ada matahari, malam hari ada rembulan, itu cahaya hissiyun yang bisa diindrakan. Yang kedua ma'nawiyun, cahaya yang tak tampak dengan mata tapi dapat dirasakan dia ada. Itulah cahaya ma'nawi yang abstrak yang ada dalam hati-hati orang mukmin, berupa cahaya iman. Jadi Allah Jalla wa'ala dialah pemberi cahaya hissi dengan bintang-bintangnya, dengan mataharinya, dengan rembulannya, dan dia juga pemberi cahaya ma'nawi dalam hati hamba-hambanya berupa iman, ma'rifatullah, ilmu. Maka Allah cahaya bagi dua hal cahaya tersebut, bagi cahaya yang hissi, yang indrawi maupun yang ma'nawi. Cahaya hissi, cahaya yang dia berikan kepada alam semesta, cahaya yang dapat disaksikan mukmin dan kafir, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tapi cahaya ma'nawi khusus diberikan kepada siapa? Orang-orang mukmin. Alladhi istanarat bihi aqtarul alamil ulwi was-sufli, kata beliau, An-nur al-ma'qul al-mashhuda bil basa'ir wal qulub, ada cahaya yang logis disaksikan dengan al-basa'ir wal qulub, ya, dengan mata hati, penglihatan hati. Alladhi istanarat bihi al-basa'ir wal qulub, dengan cahaya iman inilah bercahaya hati dan mata hati. Adapun yang kedua, wan-nur al-mahsus, cahaya yang dapat dirasakan, al-mashhuda bil absar, yang hanya dapat dilihat dengan mata. Alladhi istanarat bihi aqtarul alam al-ulwi was-sufli, cahaya yang menyinari alam yang tinggi berupa langit dan alam yang rendah berupa bumi. Fahuma nurani aziman, kedua-duanya adalah cahaya yang agung, baik ya cahaya hissi maupun ma'nawi. Tanpa ada cahaya matahari, habislah kehidupan di dunia. Tanpa ada cahaya iman, habislah kehidupan kita di dunia ini. jadilah kita berikan binatang-binatang ternak. Dua cahaya ini agung, besar, tapi wa ahaduhuma a'zamu minal akhar. Tentunya cahaya yang satu lebih utama daripada cahaya yang kedua. Cahaya apa lebih utama? Cahaya iman. Wa kama annahu idza fuqida ahaduhuma fi makanin aw mawdhi', sebagaimana ya diketahui jikalah tak ada cahaya tersebut salah satunya ya pada satu tempat, lam ya'ish fihi adamiyun wala ghairuhu, tak akan mungkin hidup manusia ataupun yang lainnya tanpa ada cahaya. Kita hidup gara-gara ada cahaya matahari, cahaya bulan. Dengan cahaya-cahaya bintang kita dapat mengetahui kehidupan, untuk dapat berjalan kemana mengarah. Lianal hayawana innama yatakawwanu min haythun nur, karena yang namanya makhluk hidup itu ada ketika ada cahaya. Wa mawadhi'u adh-dhulmati allati la yashriqu 'alayha nurun wa la ya'ishu fiha hayawan. Tempat yang gelap tak ada cahaya, maka tak akan ada padanya kehidupan. Kenapa kita bisa bertahan hidup? Karena ada cahaya matahari. Tak ada cahaya matahari, tak akan mungkin segala macam yang kita makan itu dapat kita makan. Karena semua tumbuh-tumbuhan memasak dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Punahlah kehidupan. Listrik mau berapa lama kita tahan dengan listrik ini? Ya, malam aja pun kita hidupkan udah bengkak-bengkak bayar nanti PLN. Apalagi 24 jam. Kemudian samakah cahaya listrik dengan cahaya matahari? Tak sama. Listrik bisa menyinari ruangan, tapi menyinari alam tak bisa. Wala takawwanul battah, tak akan mungkin dapat terwujud makhluk hidup tanpa cahaya. Fakadzalika ummatun fuqida minha nurul wahyi wal iman. Demikian jugalah keadaan umat yang kehilangan cahaya wahyu dan iman. Wa qalbun fuqida minhu hadzan nur mayyitun wala budda. Hati yang kehilangan cahaya jadilah dia hati yang mati pasti. Wala hayata lahul battah, tak ada padanya kehidupan. Kama la hayata lil hayawani fi makanin la nura fi, sebagaimana tak akan mungkin ada makhluk hidup yang dapat hidup di tempat yang tak ada cahaya padanya, demikian jugalah hati orang-orang ya yang tak punya cahaya adalah hati yang mati. Dialah hati orang-orang kafir, mati hatinya, bangkai berjalan, tak ada padanya cahaya, sehingga tak bisa lagi membeda-bedakan antara yang hak yang batil. Tuhan-tuhan yang dibuat mereka dipuja, ada Tuhan yang mati, Tuhan yang disalib, Tuhan yang mati setelah mati bangkit kembali, setelah bangkit terbang ke langit. Ya, tak bisa mereka mengetahui yang hak daripada yang batil. Tuhan-tuhannya batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang dipahat, pohon-pohon jadi Tuhan. Mati hatinya, tak ada cahaya iman. Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqrinu bainal hayati wan nur. Allah senantiasa mengiringkan antara cahaya dan antara kehidupan dan cahaya. Dalam ayatnya Allah selalu mengiringkan antara kehidupan dan cahaya. Di mana ada cahaya ada kehidupan. Kama fi qawlihi azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, awaman kana mayitan, apakah sama orang yang mati? Fa ahyainahu, kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nurun yamshi bihi finnas, kami berikan baginya cahaya yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumat, samakah perumpamaannya dengan orang yang dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, tidak ada padanya cahaya dan dia tak dapat keluar daripada kegelapan tersebut. Ini istifham ingkari, pertanyaan mengingkari. Maknanya bukanlah pertanyaan membutuhkan jawaban. Jawabannya jelas, tak akan mungkin sama bangkai yang tak ada padanya cahaya. Mati dia karena tak ada cahaya dengan orang yang asalnya mati, kemudian Allah berikan baginya kehidupan dengan cahaya, dia pun hidup dengan cahaya tersebut berjalan tengah-tengah manusia. Umar bin Khattab tu radhiyallahu anhu radhah, asalnya mati dalam kekufuran tak ada cahaya. Al-Faruq, dia datang dengan pedangnya yang dihunus mau membunuh Rasulullah SAW. Mati dalam keadaan ya, tak ada cahaya, gelap gulita, tak bisa membedakan yang hak yang batil. Berjumpa dengan salah seorang Quraisy, "Kau mau kemana Umar? Mau kupenggal kepala Muhammad nih. Dipecah belahnya jemaah kita semua, kelompok kita. Biarlah dia ku habisi saja." Kata orang Quraisy tersebut, "Mengapa kau urusi Muhammad? Sana kau pergi urusi adikmu." "Kenapa adikku?" "Adikmu tuh udah ikut agama dia. Ngapain payah-payah kau urus Muhammad? Adikmu kau urus dulu. Kau urus tuh adik iparmu tuh Sa'id bin Zaid." Tak jadi Umar menuju Rasulullah, berangkat langsung ke rumah adiknya si Fatimah. Dengarnya mereka sedang belajar Quran. Pelan-pelan, perlahan-lahan masuk ke rumah tiba-tiba. Ya. Subhanallah, seketika dia marah besar. Dia tempeleng adiknya, kata adiknya, "Mau kau bunuh-bunuhlah. Kami tak peduli. Apa yang kalian baca itu? Sini kulihat. Tak boleh, kau tu najis." Ya. Akhirnya Umar ingin sekali melihat apa isinya. Kata adiknya, "Kau mandi dulu." Dia mandi, dia baca kalamullah tabaraka taala. Hanya berapa ayat saja. Dalam surah Taha. Ya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami bukan turunkan Quran agar engkau celaka, tapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat, turun daripada Tuhan semesta, pencipta semesta alam. Seketika berubahlah dia. Bagaimana caranya masuk ke agama kalian ini? Pergi sana, datangi Rasulullah. Kemudian berubahlah dia dari mati dalam keadaan kufuran menjadi hidup dengan cahaya iman. Dengan cahaya ini dia berjalan ke tengah manusia, menerangi manusia. Orang sekitarnya pun menjadi terang dengan cahaya iman. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, ketika telah diisi oleh Rasulullah dengan cahaya iman, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Seketika sekelilingnya orang-orang mengambil cahaya tersebut, masuklah ke dalam agama Islam, ke dalam cahaya ini. 10 sahabat-sahabat Nabi yang dikasukkan ke dalam surga, masuklah dengan sebab Abu Bakar, Uthman, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan sebab apa? Cahaya iman. Sebagian kita mungkin hampir-hampir mati cahaya hatinya dengan bid'ah di masa lalu, khurafat, tercampur aduk antara iman dengan kesyirikan. Dapatlah ilmu, mengajilah, belajarlah, berubahlah hidupnya, membawa cahaya kemana-mana. Apakah dapat disamakan dengan orang yang tak punya cahaya sama sekali? Wakadzalika qawluhu azza wa jal, Allah juga berfirman, wakadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina. Ya, wahyu daripada urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab. Dahulu sebelum datang kepadamu wahai Muhammad wahyu ini, engkau tak pernah tahu apa isi Alkitab. Walal iman, engkau tak pernah tahu apa arti iman. Walakin ja'alnahu nura, tapi kami jadikan wahyu tersebut menjadi cahaya. Nahdi bihi man nasya', kami berikan dengannya cahaya kepada siapa yang kami kehendaki. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi cahaya ma'nawi ini pilihan Allah yang diberikan orang-orang terpilih. Cahaya hissi Allah berikan kepada seluruh makhluknya agar hidup fisik-fisik mereka. Lihatlah bagaimana fisik-fisik orang kafir yang besar-besar, kadang-kadang gagah-gagah, sehat-sehat, tapi mati hatinya. Laqad qila inna ad-dhamir fi ja'alnahu a'idan ila al-amri. Sebagian mengatakan kata-kata ja'alnahu, kami jadikan dia itu, kata-kata dia kembali kepada al-amr, perintah kami. Ada yang mengatakan ila al-kitab, kembali dhamir kepada kami jadikan dia, atau kami jadikan al-kitab ini sebagai cahaya. Waqilal iman, ada yang mengatakan kami jadikan dia, kami jadikan iman. Wassawab, yang benar, annahu a'idun ila ruh, ya, kembali kepada kata-kata ruh yang bermakna wahyu juga. Ayaj'alna dhalika ruh alladhi awhayna ilaika nuran, kami jadikan ruh yang kami sampaikan kepadamu itu berupa wahyu sebagai cahaya. Lima yahsul bihi min al-ishraq wal idha'ah, karena cahaya itu, ya, dia dapat memberikan penerangan, al-ishraq wal idha'ah. Bisa dapat menerangi, memancarkan cahaya. Wa huma mutalaziman, dan keduanya ini adalah hal yang seiring. Fa haitsu wujidat hadhil hayatu bihadzal ruh wujidatil idha'ah wal istinarah. Tiap kala dalam hati-hati ini ada kehidupan dengan iman, maka dia lazimnya dia juga akan membawa cahaya. Dia hidup dan dia membawa cahaya menerangi yang lain. Wahaitsu wujidatil istinarah wal idha'ah wujidatil hayah, di mana ada penerangan, di mana ada cahaya, di situ pula ada kehidupan. Sama, di mana ada kehidupan, di sana ada cahaya, di mana ada cahaya, di sana ada kehidupan. Faman lam yaqbal qalbuhu hadha ar-ruha fahuwa mayyitun mudhlim, yang tak menerima cahaya wahyu ini maka dia adalah hati yang mati. Kama anna man faraqa badanahu ruhul hayati fahuwa halikun mutmahil, sebagaimana orang yang ruhnya meninggalkan badannya, jadilah dia bangkai yang binasa. Falihada yadribu subhanahu wa ta'ala al-mathalain al-ma'i wal-nari ma'an, karena itulah terkadang Allah memberikan kepada kita dalam Quran permisalan antara permisalan air, al-ma'i wan-nari, dan api, ma'an bersamaan. Lima yahsulu bil ma'i minal hayat, karena air itu sumber kehidupan. Wa bin nari minal isyraqi wan-nur, karena cahaya adalah sumber penerangan. Kadang-kadang diberikan Allah dalam Quran perumpamaan air dan api bagi orang yang mau berpikir. Kama daraba dhalika fi awal surah al-Baqarah fi qawli ta'ala, contohnya dalam surah al-Baqarah di awalnya Allah berkata, mathaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik, kama thalil ladhis tawqada naran, bagikan seseorang yang menghidupkan api. Jadi orang munafik itu bagikan orang yang menghidupkan api, dengan api tersebut ada panas yang membakar, ada juga apa? Cahaya. Falamma adha'at ma haula, tatkala api ini menerangi sekitarnya, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah padamkan cahaya tersebut. Bukan kata Allah, Allah padamkan api, tapi Allah padamkan cahaya. Kadang-kadang api itu padam cahayanya, tak bisa lagi, tinggal bara yang membakar. Menerangi tidak, tapi bara yang membakar. Kata Allah, dhahaballahu binurihim, Allah jalla fi'ula matikan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah tinggalkan orang-orang munafik dalam kegelapan, tak melihat, tak lagi melihat yang ada cahaya, yang ada adalah panas bara kekufuran, karena cahaya telah padam. Sudah sempat menerangi cahaya Islam, tapi dia ragu-ragu, Allah padamkan cahaya Islam, ditinggalkan panas membaranya kekufuran. Paham antum kajian pagi ini? Agak-agak berat ini ya, apalagi sambil ngantuk. Enggak ngantuk aja berat. Karena benar-benar memeras ya otak kita memahami perumpamaan-perumpamaan Quran. Berkata Ibnu Qayyim, "Dzahaballahu binurim." Allah mengatakan Allah padamkan cahaya mereka. Walam yaqul binarim. Allah tidak katakan Allah padamkan api mereka. Tadi padahal awalnya perumpamaan mereka bagian perumpamaan orang yang menyalakan api. Akhirnya api memiliki cahaya menerangi sekitarnya. Tiba-tiba Allah padamkan apanya? Cahayanya. Apa yang tinggal? Baranya. Hilang cahaya iman, tinggallah bara panas kekufuran. Li'anna nara fiha al-ihraq wal-ishraq. Api itu mengandung dua hal. Pertama, materi yang membakar. Kedua, menjadi sebab sinar yang dengannya dia menerangi sekitarnya. Fadhahaba bima fihi al-idha'atu wal-ishraq. Allah hilangkan ya cahaya yang dapat menerangi. Wa abqa alaihim ma fihi al-adha wal-ihraq. Ditinggalkan Allah lah untuk mereka panas yang membuat mereka terbakar dengan panas tersebut, tapi tidak memiliki cahaya. Wa kadzalika halul munafiqin. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Dzahaba nuru imanihim bin nifaq. Hilang cahaya iman mereka dengan kemunafikan. Wa baqiya hararatul kufri wasyukuk. Bersisalah bersama mereka panasnya kekufuran, keraguan-raguan, wasyubhat, panasnya syubhat ya, taghli fi qulubihim, yang menggelegak dalam hati-hati mereka. Bisa kita bayangkan, kadang-kadang kita bisa memanaskan sesuatu dengan bara, menggelegak dibuatnya air, tapi tak ada cahaya yang banyak, hanya bara saja. Dulu kami waktu pesantren masa Indomie itu pakai apa? Gelas yang terbuat dari apa namanya itu? Ya, anti gelas putih itu apa namanya? Stainless. Tak ada api. Yang ada sisa-sisa bara di dapur itu kami letakkan di atas bara. Menggelegak juga air itu. Subhanallah. Artinya bara itu bisa membakar, bisa membuat menggelegak air. Begitulah bara membakar hati mereka dengan kekufuran, keraguan-raguan. Subhanallah. Membuat menggelegak hati mereka dengan kekufuran, keraguan-raguan. Wa qulubuhum qad saliyat biharriha wa adaha. Hati mereka benar-benar telah terpanasi dengan panasnya bara tersebut, sakitnya bara tersebut. Wa samumiha, baunya sengat dari asap tersebut. Wa wahajiha fid dunya, itu mereka dapati di dunia. Fa aslaha Allah taala iyyahum yaumil qiyamati naran muqidatan tattali' al-afidah. Nanti di hari kiamat Allah bakar pula mereka dengan api yang sesungguhnya, api yang membakar sampai menjilat sampai ke dalam hati-hati mereka. Balasan api kekufuran yang mereka rasakan panas di dunia dibalas dengan api yang sebenar-benarnya kelak di akhirat, membakar tubuh mereka, yang menjilat sampai ke dalam hati-hati mereka. Lihatlah bagaimana yang paling ringan azabnya di hari kiamat, hanya disuruh memakai apa? Sandal belaka. Dipakai sandal sampai meleleh isi otaknya. Nas'alullah assalamatul afiyah. Fahadha mathalu man lam yashabhu nurul iman fid dunya. Inilah contoh orang yang tidak ada mengiringi kehidupannya cahaya iman. Bal kharaja minhu wa faraqahu ba'da an istada'a bih. Bahkan dia keluar dari kehidupan di dunia ini ya, dan dia telah meninggalkan cahaya tersebut setelah dia menerima cahaya itu. Orang munafik asalnya menerima awalnya cahaya Islam, setelah itu masuk keraguan-keraguan. Wa huwa halul munafiqin, inilah contoh karena orang-orang munafik. Arafa thumma ankar, dia telah pernah tahu kemudian dia ingkari. Bahaya kita yang telah mengenal manhaj salaf. Setelah kita kenal, kita yakini kebenaran, setelah itu kita tinggalkan dia dengan syahwat, dengan syubhat. Bahaya. Tinggallah cahaya ilmu yang kita ambil tiap hari, kita pelajari, kita amalkan. Bersisalah keraguan-raguan, panasnya keraguan-raguan, panasnya maksiat, panasnya syahwat, panasnya syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini sekarang sedang ambil apa nih? Cahaya. Cahaya apa yang kita ambil? Cahaya ma'nawi. Subhanallah. Jauh-jauh kita datang dari berbagai tempat, datang kemari untuk mengambil bagian cahaya ilmu yang menerangi hati kita, yang membuat hangatnya hati kita dengan kehangatan iman. Kita ambil cahayanya. Subhanallah. Wa aqarra thumma jahatta, sama dengan orang-orang munafik yang pernah mengakui cahaya tersebut kemudian mengingkarinya. Fahuwa fi dhulumatin asammu abkamu a'ma, maka di dalam kegelapan bagaikan orang yang peka buta tuli. Habis peka buta tuli, bisu, tak bisa ngomong, ya gagu kalau ngomong, tak mendengar, tak melihat. Apa jadinya orang semacam ini? Semua sarana sampai kepadanya ilmu hilang. Mata buta, telinga peka, lisannya bisu. Apa yang dapat? Habis. Kalau andai kata hilang cahaya, hilang penglihatan matanya, masih ada telinga, masih ada lisan, jadi. Banyak ulama-ulama yang penglihatan matanya hilang, buta, tapi ada telinga, ada lisan, jadi ulama besar. Syaikhul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, Syaikh Shalih As-Suhaimi, yang mereka orang-orang buta, tapi hatinya bercahaya karena sampai kepada mereka materi ilmu. Ini apapun tidak, mata buta, telinganya peka, lisannya bisu. Subhanallah. Kama qala ta'ala fi haqqi ikhwanihim minal kuffar. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan saudara-saudara orang munafik dari orang-orang kafir. Jadi saudara orang munafik itu orang kafir. Bagaimana Allah ceritakan tentang orang kafir? Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang merustakan ayat-ayat kami, summun wa bukmun fi dzulumat. Mereka tuli, mereka peka dalam kegelapan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an. Jadi kan perumpamaan orang-orang yang berteriak di hadapan kambing-kambing. Kambing-kambing ini yang dihalau dengan teriakan mendengar suara tapi tidak paham. Kambing itu bukan gara-gara suara dia masuk kandang, gara-gara dihalau. Dengar suara, tapi dia tidak paham. Coba antum baca kepada orang kafir itu, Qul huwallah, tak paham. Allah itu Esa, tak berbilang, tak mungkin dua, tiga, mustahil. Subhanallah. Kemarin kami waktu jalan di Yerusalem sana, dibawa ke satu rumah ibadah, Kanisatul Qiyamah, ya, gereja kebangkitan. Menurut kaum Nasara di sanalah Isa itu dibawa, di sana dia disalib, di sana dia mati 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit kembali. Setelah 40 hari dia terbang ke langit. Subhanallah. Kita tidak akan pernah menyembah Tuhan yang mati. Subhanallah. Tuhan yang tak punya kuasa dikalahkan oleh hamba-hambanya. Allahu Akbar. Hilang cahaya iman. Subhanallah. Maka perumpamaan mereka bagikan orang-orang yang tuli, yang peka, yang buta. Wasyabbaha ta'ala halal munafiqin fi khurujihim minan nuri ba'da nadha'a lahum bihali mustawqidin nar. Allah berikan perumpamaan orang-orang munafik yang keluar dari cahaya setelah dapat cahaya bagaikan orang yang menyalakan api. Wa dhahaba nuruha, setelah dinyalakan hilanglah cahayanya. anhu ba'da an adha'at ma haula, setelah sebelumnya api itu besar memberikan cahaya sekitarnya. Li'anna al-munafiqina bi mukhalatatihim al-muslimin, karena orang-orang munafik itu karena mereka bercampur baur dengan kaum muslimin, wa salatihim ma'hum, kadang-kadang mereka pura-pura salat bersama orang-orang muslimin, wa siyamihim ma'hum, kadang-kadang pura-pura puasa beserta kaum muslimin, wa sima'ihim al-Qur'an, kadang-kadang mereka pura-pura mendengar Qur'an, wa musyahadatihim a'lam al-Islam, mereka melihat berbagai macam tanda-tanda kebenaran Islam, wa manarahu, pilar-pilar Islam, sendi-sendinya, waqad syahadu ad-daw, mereka telah benar-benar pernah menyaksikan cahaya, wa ra'u an-nar an-nur ayanan, mereka melihat dengan mata kepala mereka cahaya tersebut. Wa li hadza qala ta'ala fi haqqihim, karena itulah Allah berbicara tentang mereka, fahum la yarji'un, mereka tak bisa kembali. Subhanallah, karena telah hilang cahaya tersebut. Orang tak ada cahaya jalan di kegelapan, tak bisa dia kembali ke rumahnya, mungkin masuk jurang dia. Bayangkan nonton bawa mobil enggak ada cahaya, jalannya kiri kanan jurang, apalah kira-kira jadi mobil ini. Fahum la yarji'un, mereka tak pernah dapat kembali karena tak ada lagi cahaya kepada Islam. Wa qala ta'ala fi haqqil kufar, Allah berbicara tentang orang-orang kafir, fahum la yaqilun, orang kafir itu tak pernah memang berakal, sebenar-benar akal. Li'annahum lam yaqil Islam, karena mereka tak pernah sama sekali memikirkan tentang Islam, wala dakhalu fi, tak pernah masuk ke dalam Islam, wala stanaru bihi, tak pernah mengambil cahaya Islam. Orang munafik sempat mengambil cahaya. Bal lam yazalu fi dhulumatil kufri wa summun bukmun umyun, mereka terus dalam kegelapan kekafiran, peka bisu tuli. Fasubhana man ja'ala kalamahu li'adwa'is suduri syafian, maksudnya Tuhan yang telah menjadikan perkataannya menjadi penyembuh berbagai macam bentuk penyakit dalam dada. Wa ilal imani wa haqa'iqi munadiyan, cahayanya yang menyuruh orang kepada iman. Wa ilal hayatil abadiyah, cahaya iman yang mengiring orang kepada kehidupan yang abadi. Wa na'imil muqim, kenikmatan yang kekal. Da'iyan, diseru kita ke sana dengan cahaya iman, bukan dunia yang fana ini, dunia yang banyak segala macam kotorannya ini, yang kenikmatannya tak pernah lurus, senantiasa terganggu dengan kotoran-kotoran kenikmatan. Bukan ini kampung kita. Wa ila tariqir rasyadi hadiyan, yang mengiring kita cahaya iman tersebut ke jalan yang lurus. Laqad asma'a munadiyal iman, sungguh yang menyuruh orang kepada iman berupa wahyu. Lau sadafa adhanan wa'iyatan, alangkah beruntungnya jika cahaya tersebut menemukan telinga-telinga yang mau mendengar. Wasyafat mawa'idhul Qur'an, law wafaqat quluban min ghayyiha khaliyah, dapat menjadi penawar berupa petua-petuahnya. Petua-petua Qur'an dapat menjadi penawar bagi hati-hati yang kosong dari segala macam bentuk kesesatan. Walakin, tetapi, asafat alal qulubi, ya, ahwibatus syubuhat, ahwiyatus syubuhat, tapi sayangnya telah berhembus badai yang begitu kuatnya berupa badai syubuhat wasyahawat, fa'atfa'at masabihaha, badai ini memadamkan semua cahaya, ada cahaya-cahaya, datang badai, padam semuanya. Begitulah perumpamaan orang-orang munafik. Wa tamakkanat minha aidil ghaflah wal jahalah fa aghlaqat abwaaba rusydiha, ketika dalam kegelapan yang menjadi ya yang membuat mereka dalam kelalaian, dalam kejahilan, tertutuplah pintu-pintu petunjuk, jalan pun tak tahu lagi dia ke mana harus mengarah. Wa adha'at mafatihaha, hilang kunci-kunci itu, hilang, tak tahu lagi dia mana kunci membuka pintu-pintu itu. Kita walaupun ada rumah, tapi andai kata tak ada kunci, tetap kita di luar, terkurung di luar, tak bisa masuk ke dalam. Warana 'alaiha kasbuha falam yanfa' fiha al-kalam, hati yang telah berkarat tak berguna lagi perkataan Tuhan. Wasakirat bisyahawatil ghayyi, telah mabuk. Bagaimana orang mabuk? Orang yang telah mabuk dengan berbagai macam syahwat, kesesatan, wasyubuhatil batil dalam syahwat kebatilan. Falam tusri ba'dahu ilal malam, tak pernah lagi paham dengan peringatan dan celaan. Dicela pun dia tak paham karena dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu dimaki-maki pun ketawa-ketawa dia mungkin. Tak paham. Wa wu'idhat bimawa'idha angka fiha minal asinah, padahal dia diberikan petuah yang begitu tajam, lebih tajam dari mata pedang, wasiham, lebih tajam daripada anak panah. Walakin matat fi bahril jahli wal ghafla, tapi dia sudah menjadi bangkai dalam lautan kesesatan, lautan kelalaian, lautan kebodohan. Bangkai itu kalau diiris-iris tak merasa. Wa ma li jurhi bimayitin ilam, bangkai digores-gores tak lagi dia merasa. Orang yang telah menjadi bangkai dengan kekufuran, keragu-raguan, diingatkan tak merasa. Wa asril hawa wasyahwah, jadilah dia tawanan hawa nafsunya, syahwatnya. Wa ma li jurhin bimayitin ilam, pepatah mengatakan tak ada sama sekali merasakan ya berbagai macam goresan-goresan pedang ketika dia telah menjadi bangkai. Sudah? Lanjut? Lanjut? Sudah habis. Insyaallah kapan kita ada waktu lagi, kita akan lanjutkan kepada fasal berikutnya. Jadi memang kita harus sabar belajar nih. Kadang-kadang perumpamaan-perumpamaan Quran, kalau enggak dengan akal yang terbuka tak paham. Sabar enggak antum? Mau sabar? Syekh Ibrahim mau sabar? Sabar. Sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ya, sebagaimana sunnahnya Ustaz Rahmat ada soal-soal, saya lihat jugalah. Imam Ghazali pernah tergelincir di bidang apa Ustaz? Imam Ghazali rahimahullah dan semua ulama, bukan Imam Ghazali, semua ulama itu tak ada yang maksum, pernah mereka keliru khilaf, semua ulama, bukan hanya Imam Ghazali rahimahullah, semua ulama berbeda-beda ketergelincirannya, jatuhnya beda-beda, ada yang sampai patah kakinya jatuh, ada yang lumpuh, ada yang sekedar tergelincir sedikit, tapi semuanya tak ada yang selamat daripada kekhilafan. Wama min alimin illa walahu zallah, kata para ulama, tak ada orang alim kecuali memiliki ketergelinciran, jangankan Imam Ghazali, ya ulama-ulama kibar senior pun terkadang memiliki ketergelinciran. Ketergelinciran guru Imam Syafi'i Al-Jarrah, Waqi' Ibn Jarrah pun memiliki ketergelinciran. Ulama-ulama besar yang kita ketahui, Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam macam-macam, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, semuanya punya ketergelinciran. Imam Ghazali tergelincir dalam banyak bab rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya dalam rahmat yang luas semoga Allah berikan baginya rahmat dan ampunan. Ya, di mana tergelinciran? Dalam banyak bab, dalam bab ilmu kalam yang membuat dia tergelincir. Ya. Dalam bab tasawuf dia tergelincir. Banyak ketergelinciran beliau rahimahullah. Sebagian ulama menyebutkan di akhir kehidupannya seminggu sebelum dia wafat, dia sibuk dengan Sahih Bukhari. Terletak Sahih Bukhari di dadanya ketika dia wafat. Apakah kita dianjurkan rihlah ke Mesir untuk melihat jasad Fir'aun? Janganlah rihlah untuk lihat jasad Fir'aun. Tidak tahunya kita Fir'aun itu. Kita berjalan di muka bumi untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Sambil-sambil lihat negeri kaum muslimin, mau belajar kita tentang umat terdahulu, bagaimana kokohnya mereka. Lihat bangunan piramida yang begitu dahsyatnya, tinggi menjulang, dibuat orang terdahulu, mana orang-orangnya? Habis. Bahkan sebagian budaya-budaya itu habis. Ya, di Jordania itu, di kota Petra itu, masuk kita ke lembah bawah sekali. Gunung-gunung itu mereka sulap jadi istana-istana yang megah. Sebagian kota-kota Petra itu sampai sekarang tenggelam 5-7 meter di bawah tanah, tertimbun. Datang banjir, tertimbun di bawah pasir-pasir. Di sana pernah ada kehidupan menjadi kota besar. Mana umatnya? Hilang, binasa. Mana kejayaannya? Punah. Kita lihat patung-patungnya semua sudah habis. Dampak daripada penaklukan kaum muslimin. Tak tersisa patung. Kalaupun ada, hilang kepala-kepalanya. Masuk Islam ke sana. Subhanallah. Ya, ambil pelajaran. Apakah syarat mirat Rasulullah di bawah cahaya? Di bawah buruk. Apa itu buruk? Tunggangan para nabi. Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Yang disebutkan kecepatannya. Luar biasa kecepatannya. Ya. Rasulullah ketika Mi'raj, Isra, ya. Dan Mi'raj dua hal yang berbeda. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram, dari rumahnya ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukanlah merupakan masjid yang terdapat di sana yang kubah warna kuning, bukan hanya itu, atau kubah yang warna hitam, bukan. Masjidil Aqsa itu adalah tempat, ya, empat persegi yang besarnya sekitar 144 ribu meter kubik. Di sana ada bangunan-bangunan, ya, di sana ada yang terlihat warna kuning namanya Qubbatus Sakhra. Di sana ada dulu asal muasalnya itu gunung, itu yang paling tingginya dikatakan sebagai sejarah. Dari situlah Nabi bermula Mi'raj ke langit, karena itu tempat paling tinggi. Ya, karena dia gunung, agar rata di bawahnya dibuatlah pondasi-pondasi, adalah beberapa tempat-tempat sholat di sana. Ya, jadi semua di atas empat persegi inilah namanya Masjidul Aqsa. Ya. Jadi Nabi SAW diperjalankan dengan buruk, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu sebentar. Naikkan lagi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, balik ke bumi, balik ke rumahnya, kasurnya masih hangat. Menunjukkan betapa cepatnya buruk. Ada yang mengumpamakan buruk itu kepalanya wanita cantik, badannya kuda. Itu semuanya batil, tak benar. Ya. Bagaimana hukumnya melazimkan, ya, merutinkan berdoa setelah salat fardu? Tak boleh sesekali berdoa setelah fardu, setelah salat fardu. Karena Nabi tidak melakukan demikian. Ya Allah taala alam. Demikianlah ikhwati fillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.